Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid atau Kitab Qaulus Sadid karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullahu taala. Dan di malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab penjelasan tentang seputar masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kepada selain Allah di dalam bab ini disebutkan dengan lafaz yang umum. Artinya terkena kepada apa saja dari binatang-binatang yang disembelih yang dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tradisi yang seperti ini tidak hanya tradisi yang kita lihat terjadi di sebagian wilayah kaum muslimin, bahkan di masa jahiliyah, di zaman sebelum Islam, tradisi melakukan pengorbanan untuk selain Allah Azza wa Jal juga termasuk dari syiar-syiar jahiliyah yang diselisihi di dalam al-Islam. Nah, bahkan pada sebagian keadaan kita melihat ada yang lebih besar dari sisi dosa dan akibatnya, sampai ada yang melakukan ritual pengorbanan yang dia korbankan bukan hewan tapi manusia. Subhanallah, dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Biasa seseorang melakukan ritual-ritual tersebut karena dipercaya dengan apa yang dilakukan dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia idam-idamkan. Seorang yang ingin kaya dipersyaratkan melakukan ritual penyembelihan. Dia lakukan penyembelihan tersebut. Seorang yang menginginkan agar supaya dirinya mendapatkan kekuatan, nah, yang tidak kasat mata, maka dia melakukan ritual pengorbanan tersebut. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan di sini disebutkan oleh ma'alif rahimahullah ma li ghairillah fi dzabhi li ghairillah, seputar masalah penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan untuk selain Allah itu sendiri disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terbagi menjadi dua macam. Penyembelihan untuk selain Allah yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, ayadzbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarruban wa ta'dhiman, menganggap apa yang dilakukan akan bisa mendekatkan dirinya kepadanya, dan sebagai bentuk ia memuliakan, mengagungkan orang tersebut. Taqarruban wa ta'dhiman, dia melakukan ritual penyembelihan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan dirinya ke orang yang dia maksudkan, tujuannya agar semakin mulia derajatnya di sisi orang yang ada di dekatnya, atau dalam rangka ta'ziman, memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Fahadha syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Ini adalah perbuatan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ritual-ritual penyembelihan untuk jin, ini termasuk dari macam tersebut. Seseorang melakukan ritual-ritual penyembelihan ketika dirinya mendatangi seorang dukun, ketika dia mengeluhkan sekian banyak masalah-masalah yang dihadapinya, dari masalah mungkin keluarganya, dari masalah mungkin anaknya, dari masalah mungkin pekerjaannya, dan yang seterusnya. Nah, antum pernah mendengarkan istilah ayam cemani? Ayam cemani adalah ayam yang tergolong unik karena dari sisi warna bulunya itu berwarna hitam gelap, dari sisi kulitnya juga demikian hitam, sampai bahkan matanya itu berwarna hitam. Nah, bahkan katanya sebagian orang darahnya juga warnanya hitam. Nah, ayam tersebut terkenal dari sisi harganya yang mahal. Terkenal dari sisi harganya yang mahal. Mahalnya bukan disebabkan karena untuk dikonsumsi, untuk dimakan, karena enaknya dagingnya ataukah yang semisalnya, tapi sebab mahalnya harga ayam tersebut adalah dari sisi kegunaannya, dari sisi peruntukannya. Biasa orang-orang yang melakukan ritual-ritual kesaktian ataukah ritual-ritual berhubungan dengan jin, ataukah ketika dirinya mendatangi seorang paranormal, seorang dukun, ini mempersyaratkan adanya penyembelihan, dan penyembelihan itu adalah berasal sebisa mungkin dari ayam cemani yang kita sebutkan ciri-cirinya, sehingga seberapapun ya kan harganya akan dibeli, seberapa langka pun keberadaannya akan dicari. Nah, demi mewujudkan keinginannya tersebut, ini kesyirikan, syirik besar. Dan dengan macam inilah, atau pada macam inilah al-muallif rahimahullah mengangkat babnya, bab majaa fi dzabhi li ghairillah, sehingga yang boleh maksudkan nantinya keterangan-keterangan seputar penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah azza wa jalla, yang boleh sebutkan dalil dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, yang mewajibkan peruntukan penyembelihan tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai dalil yang kuat bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah dengan maksud pertama yang tadi disebutkan adalah termasuk dari kesyirikan. Adalah termasuk dari kesyirikan yang ternilai besar yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Naam. Bahkan kita melihat ritual penyembelihan ini terlihat marak di sebagian daerah, dijadikan sebagai ajang tradisi atau adat. Apakah dengan simbol istilah sedekah laut, ya kan? Sedekah laut. Ataukah dengan simbol tradisi merayakan panen besar, merayakan panen besar. Biasa di sebagian wilayah itu meyakini panen yang besar itu ada kait ratanya dengan berkah dari seorang dewi, Dewi Sri namanya, sehingga dirayakan sedemikian mewah, dilakukan sekian banyak pemotongan-pemotongan ayam dengan perayaan yang meriah dan yang seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bahkan di sebagian tempat-tempat keramat itu sering ya kan kita dengarkan berita bahwasanya di tempat tersebut sering dilakukan penyembelihan. Sering dilakukan penyembelihan. Bahkan lebih ironisnya, ketika sebagian melakukan satu proyek yang besar, pembangunan jembatan membutuhkan waktu yang lama dan mengkhawatirkan nantinya akan timbul korban karena lokasinya yang demikian ekstrim, pembuatan jalan yang sampingnya terdapat jurang yang terjal, dikhawatirkan nantinya menimbulkan korban. Itu subhanallah, di sebagian pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, sebelum dimulainya pekerjaan, dilakukan ritual-ritual penyembelihan yang dimaksudkan agar sang baurekso, penghuni tempat tersebut, ini merelakan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang ingin dia kerjakan agar tidak diganggu. Subhanallah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kalaulah semisal hal tersebut itu benar-benar terjadi, maka sangat-sangat disesalkan. Ini menunjukkan semakin jauhnya sebahagian kaum muslimin dari akidah as-sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jauhnya mereka dari mempelajari ilmu ad-din, ilmu Islam, prinsip seputar iman, seputar makna syahadat la ilaha illallah, menyebabkan akhirnya terjadilah yang terjadi tersebut, marak sekian banyak perkara-perkara kesyirikan itu seakan-akan menjamur. Nah, dianggap biasa oleh sebagian orang, dianggap perkara yang lumrah oleh sebagian orang yang memandangnya. Bahkan sebagian memerintahkan kita untuk tidak terlalu mengusik atau melarang atau menerangkan itu sebagai perkara kesyirikan. Subhanallah, subhanallah. Padahal dosa syirik dari sisi tingkatan dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dosa pembunuhan. Dibandingkan dosa pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhan di satu RT, seseorang membunuh sekian orang, ada anak balitanya, bahkan membunuh satu keluarga, beritanya heboh luar biasa, ya kan? Se-Indonesia raya, bahkan sampai di-upload ke luar negeri sana. Tapi giliran ketika di satu wilayah beramai-ramai melakukan kesyirikan, ini seakan-akan beritanya padam. Bahkan dikemas itu sebagai satu budaya, satu acara yang menarik minat sehingga mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut, dan bahkan seharusnya dibela, dilestarikan, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga macam yang pertama, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarruban wa ta'ziman, mendekatkan diri kepada dirinya dan mengagungkannya, beribadah untuknya, adalah sebagai bentuk kesyirikan yang ternilai besar, akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Seperti ahli syirik, mereka menyembelih untuk berhala-berhalanya. Nah, kemudian yang kedua, ayadbaha li ghairillahi farhan wa farhan wa ikraman fa hadza la yukhriju min al millah. Seseorang menyembelih untuk selain Allah disebabkan karena gembira atas kedatangannya, dan dia memuliakan orang tersebut dengan jamuan binatang yang disembelih, maka ini tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pada kesempatan yang setelahnya rahimahullah, beliau menyebutkan perbedaan seseorang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ta'ziman wa ikraman. Kalau dalam rangka ta'ziman, leher dari binatang tersebut itu diarahkan ke orang yang ada di hadapannya yang dia muliakan. Ketika datang langsung disembelih sehingga darahnya muncrat ke arah orang tersebut. Ini syirik, ini ta'zim. Nah, kalau dalam rangka ikraman tidak seperti itu. Ya, selayaknya kaum muslimin ia memuliakan tamu-tamunya. ketika datang seorang tamu yang mungkin dari tempat yang jauh dan dia berkeinginan untuk menjamunya, dia akan melakukan hal tersebut. Ini perkara yang biasa. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau memuliakan tamunya ketika datang malaikat Allah Azza wa Jalla yang bertamu mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, mengabarkan kepada beliau dua berita. Salah satunya adalah berita gembira, yang satunya adalah berita yang buruk. Berita yang gembira yaitu berita lahirnya putra beliau yaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, adapun berita yang buruk adalah diazabnya kaum Lut oleh Allah Azza wa Jal, disebabkan karena kufurnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam mempersilahkan tamunya yang mereka adalah para malaikat tersebut untuk menunggu sejenak, kemudian beliau pun memotong hewan peliharaannya. Faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Naam. Faja'a bi'ijlin hanid. Beliau membawa seekor unta yang kecil kemudian diperuntukkan untuk dirinya. Naam. Al-muhim ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini menunjukkan kepada kita apabila seseorang melakukan penyembelihan dengan maksud atau niatan yang kedua yang tadi kita sebutkan, ini bukan perkara kesyirikan. Bahkan ini adalah termasuk dari kebiasaan yang pada sebagian keadaan itu bahkan dianjurkan, seperti dalam niatan untuk memuliakan tamu yang akan datang ke rumahnya, disembelihkan kambing, nah, disembelihkan ayam, disembelihkan sapi. Nah, ini subhanallah, ini termasuk dari babul ikram yang bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ketika seorang datang ke rumahnya, maka dia muliakan. Ini termasuk dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua jenis yang tadi kita sebutkan yang dimaksudkan oleh muallif dari bab yang tadi kita sebutkan, majaa fi dzabih li ghairillah, adalah yang pertama, melakukan penyembelihan dalam rangka taqarruban wa ta'ziman, beribadah, mendekatkan diri ke orang tersebut dan mengagungkan dirinya. Tayib, kita bacakan ayat yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah rabbul alamin, pemilik alam ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Di sini disebutkan inna salati, sesungguhnya salatku. Yang dimaksud salat di dalam ayat ini adalah ibadah salat yang ma'ruf, yaitu satu ibadah yang tertentu bentuknya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini makna salat. Wa nusuki, sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud kata nusuki di dalam ayat ini maknanya adalah az-dzabhu, melakukan penyembelihan, melakukan penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti diantaranya seorang berkurban, dia menyembelih kambing di hari Idul Adha, atau dia menyembelih sapi, atau dia menyembelih unta. Maka dia melakukan penyembelihan tersebut dalam rangka taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna nusuk di dalam ayat tersebut, qul inna salati wa nusuki. Sehingga sebagian para ahli tafsir yang mentafsirkan makna nusuk dengan definisi az-zabhu, penyembelihan, mereka menyimpulkan bahwasanya seafdol-afdol ibadah badaniyah adalah sholat. Seafdol-afdol ibadah badaniyah adalah sholat. Dan seafdol-afdol ibadah maliyah adalah berkurban. Al-dhabhu lillahi subhanahu wa ta'ala taqarruban. Seorang berkurban menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nah, sebagian ulama ahli tafsir yang lainnya mentafsirkan makna nusuk di dalam ayat ini adalah ibadah secara umum, tidak hanya berkurban, tapi terkena ke seluruh ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Nah, al-muhim, apakah nusuk di sini maknanya adalah menyembelih ataukah ibadah secara umum dan menyembelih itu termasuk di dalamnya? Ayat ini sebagai dalil bahwasanya yang namanya penyembelihan itu disyariatkan, bahkan diperintahkan di dalam Islam untuk seseorang melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan untuk selainnya. Sehingga disebutkan di ayat ini, lillahi rabbil alamin, itu seluruhnya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, ia tidak mengamalkan ayat tersebut, ia tidak menjalankan perintah Allah di surat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita demikianlah prinsip Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan pemeluknya untuk benar-benar bertauhid, mendidik setiap pemeluknya untuk benar-benar ikhlas ketika beribadah, apakah itu sholat ataukah berkurban, menyembelih binatang, tidak boleh ia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Wa qauluhu, dan firman Allah di ayat yang berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Di kedua ayat ini dan di sana terdapat beberapa ayat yang lain yang Allah Azza wa Jalla menggabungkan atau menggandengkan ibadah sholat dengan penyembelihan, dengan kurban. Di antaranya ayat yang pertama tadi, inna sholati wa nusuki fasalli li rabbika wanhar. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya nilai ibadah berkurban di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah gandengkan dengan seafdal-afdal ibadah yaitu salat. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di ayat fasalli li rabbika wanhar ini juga terdapat dalil ketika seseorang melakukan salat wajib, ia salat untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ia berikan kepada selainnya. Demikian pula ketika melakukan penyembelihan juga wajib ia peruntukkan untuk Allah, sebagaimana sholat Allah perintahkan li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, sembelihlah juga demikian, agar seseorang ketika melakukan penyembelihan benar-benar dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada kita bahwasanya seluruh sembelihan bila diperuntukkan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan dagingnya. Wa ma uhilla li ghairillahi, disebutkan dengan lafaz demikian, segala sesuatu atau segala binatang yang disembelih bukan untuk Allah Azza wa Jal, maka haram bagi seorang muslim untuk memakan dagingnya. Untuk memakan dagingnya. Sehingga daging-daging dari hasil upacara sesembelihan, sesajen, ritual-ritual pengorbanan, apakah dinamai sedekah untuk laut ataukah sedekah untuk sungai ataukah untuk apa namanya tempat-tempat yang keramat, dagingnya itu haram bagi seorang muslim untuk memakannya. Karena semua daging yang diperuntukkan selain Allah hukumnya adalah haram. Wa ma uhilla li ghairillah adalah perbuatan, adalah daging-daging yang haram yang dilarang seorang muslim untuk memakannya. Nah, bahkan wajib bagi setiap muslim sebelum menyembelih untuk dia baca bismillah, ya kan? Untuk dia baca bismillah. Hingga terdapat keterangan dari sebagian mereka para ulama, ketika seorang muslim dia lupa baca bismillah, dia lupa baca bismillah, dagingnya tidak boleh dia makan. Dagingnya tidak boleh dia makan. Ada ayam 5 dia sembelih, 4-nya dia baca bismillah, yang 5-nya lupa, maka jangan dia makan dagingnya. Nah, ini termasuk dari ayat yang melarang seorang untuk memakan daging-daging yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seorang muslim mengetahui memang secara kasat mata demikian, jangan dimakan. Tapi kalau semisal seorang muslim tidak mengetahui apakah daging yang dia makan dibaca nama Allah atau tidak, jangan dia pertanyakan, jangan pula dia mencari-cari informasi terkait hal tersebut. Ya dia makan. Nah, dia makan dan dihukumi, asal hukum sembelihan seorang muslim adalah halal. Sehingga tidak perlu at-ta'annud, berlebih-lebihan, sampai akhirnya membebani dirinya. Ketika makan di warung makan dia tanya, nih beli di mana ini? Sembelih sendiri enggak? Baca bismillah enggak orangnya? Enggak perlu demikian. Masalah hukum sembelihan seorang muslim adalah halal, dan inilah yang disampaikan oleh mereka para fuqaha kita terkait masalah tersebut. Nah, baik, kita bacakan hadisnya. Wa an Aliin, dan dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada saya 4 kalimat, 4 permasalahan, menunjukkan keempat masalah tersebut adalah masalah yang penting. Adalah masalah yang penting yang seharusnya seorang perhatian dengannya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang menyembelih untuk selain Allah dengan tujuan kesyirikan yang tadi kita sebutkan, di samping perbuatannya adalah sebagai perbuatan kesyirikan, ternyata di balik dari amalan tersebut terkandung dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla akan melaknat pelakunya, wal iyadzu billah. Naam. Makna laknat, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah at-tardu wal ibad min rahmatillah. Seseorang dijauhkan, seorang dijauhkan dan diharamkan dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan merahmatinya. Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan rahmatnya untuknya hingga dia benar-benar bertobat kepada Allah dari perbuatannya tersebut. Ini menunjukkan demikian besar dosa amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Azza wa Jalla melaknat seseorang yang ia melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya. Durhaka dia kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Al-Syekh Ibnu Taimin di dalam salah satu syarah beliau rahimahullah di pada hadis yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan makna laknat itu memiliki dua tafsir, dua makna. Yang pertama, definisi yang tadi kita sebutkan, at-tardu wal ibad min rahmatillah, seseorang dijauhkan, diharamkan dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua dari makna laknat adalah as-sabbu wasyatmu, dicela. Nah, dicaci. Itu makna laknat sebagainya demikian. Nah, yang demikian juga diterapkan pada hadis yang tadi kita sebutkan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Sehingga tidak harus seseorang dia melaknat orang tuanya dengan mengatakan laknatullah yang alaika ya abi, subhanallah. Semoga lo melaknatmu wahai ayahku, tidak harus demikian. Bahkan dengan sekedar seseorang mencaci maki orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, itu sudah cukup ia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dan mentafsirkan tentang betapa besarnya perbuatan seorang anak dia mencaci orang tuanya. Nah, disebutkan di dalam hadis, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, bagaimana seseorang anak itu dikatakan dia melaknat kedua orang tuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan laknat tersebut bukan dengan laknat, tapi dengan as-sabbu. Rasul mengatakan ya subbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seorang anak dia mencaci maki ayah orang tua anak yang lain. Orang tua orang lain dia cela, bapakmu demikian. Dasar bapakmu demikian. Nah, anak kerbau, ya kan? Subhanallah. Ini sering, ya kan? Mungkin saking marahnya dibilang seperti itu, subhanallah. Mencela orang tuanya. Falhasil, seorang anak yang tahu ternyata orang tuanya dia maki, maka dia balas, dia caci maki pula ayahnya, ibunya, kamu juga anak monyet. Nah, subhanallah. Ini perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang ternilai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seorang anak dia caci ibu anak orang lain. Anak tersebut ketika tahu ternyata dia mencaci ibunya, dia balas, dia caci ibunya pula. Dasar anaknya babu. Nah, ya kamu juga anak ini, subhanallah. Saling mencaci maki orang tua secara tidak langsung. Nah, di dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghukumi seorang anak dia mencela orang tua anak lain, kemudian akhirnya menyebabkan anak tersebut mencela orang tuanya, sebagai perbuatan durhaka yang secara tidak langsung anak tersebut mencaci maki ayah dan ibunya. Atau Rasul menyebutkan itu adalah perbuatan seorang anak dia melaknat ayah dan ibunya. Melaknat ayah dan ibunya. Pertanyaan sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal kabairi satmur rajuli walidayhi, termasuk dari dosa besar seorang anak dia mencaci maki orang tuanya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa ya kan seorang anak melakukan demikian? Ini menunjukkan kepada kita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup itu belum pernah ada seorang anak yang berani mencaci maki orang tuanya. Nah, sehingga ketika Rasul mengatakan demikian menyebabkan timbul pertanyaan, kok bisa ada seorang anak yang berani mencaci maki orang tuanya? Nah, di zaman dulu saya masih kecil saja, orang tua sangat disegani. Orang tua sangat disegani, apalagi bapak itu sangat disegani oleh anak-anaknya. Datang gitu saja pada diem semuanya. Diam, takut. Bahkan bapak datang lari anaknya, saking takutnya. Bapak datang lari saking takutnya. Ya antum ada yang demikian? Hah? Abinya dilempar sendal, ya kan? Nah, kenapa enggak dikasih uang jajan? Nah. Uminya lagi dirusuki, lagi di dapur dilempar perkakas. Nah, minta uang. Ada yang seperti itu, ha? Subhanallah. Nah, ini di zaman dulu kita masih kecil enggak ada yang demikian. Sekali rewel, nah, cetot. Sekali rewel cetot. Nah, sehingga takut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim menimbulkan adanya pertanyaan di sebagian sahabat Rasul, bagaimana bisa ya kan seorang anak dia mencaci maki orang tuanya. Ternyata Rasul menyebutkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah cacian secara tidak langsung. Seorang anak mencaci maki orang tua, anak orang lain, menyebabkan akhirnya orang tersebut mencaci maki orang tuanya. Ini juga pada hakikatnya seorang anak dia mencaci orang tuanya. Kenapa? Karena kalau bukan disebabkan karena cacian dirinya ke ayah orang tua anak tersebut, menyebabkan akhirnya orang tuanya tidak dicaci, ya kan? Tidak dicaci. Maka dari itu jangan sekali-kali kita semuanya yang ada di sini, terkhusus antum para santri yang masih kecil, ketika bermasalah dengan temannya, tersinggung dengan temannya, orang tuanya dibawa-bawa, ya kan? Dasar anak ini, kamu juga anak ini. Nah, jangan. Itu perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. Dengar ini, nah, pulpo fahri, siapa lagi Gulam, siapa lagi Anas, ya, Ustaz nggak nuding, tapi ini tanbih, ya, jangan sekali lagi kali-kali ketika berkelahi orang tuanya kena sasaran. Nah, yang dikhawatirkan nantinya malahan, ini di sebagian keadaan tempat mungkin terjadi, orang tuanya terpengaruh gitu loh, dia lapor, "Bi, masa dikasih tahu, dikabari tadi itu sama temanku kamu anu Abi itu pemulung," katanya, "dasar anak pemulung." Nah, "Weh, mentang-mentang abinya kamu itu tukang rongsok ya." Nah, "Hah? Siapa abinya itu?" "Nah, itu Bi yang di sebelah sana." "Wah, dilabrak habis. Dasar kamu, anak daging." Habisnya tukang daging. Daging. Ini yang akhirnya menjadi anak-anak, bukan anaknya, tapi abinya itu jadi anak-anaknya juga. Subhanallah. Anak-anak jadi anak-anak semuanya. Pernah dengar gak dulu mungkin di sebagian pondok, mungkin gara-gara colek-colekan koreng, tahu koreng atau? Hah? Colek-colekan luka yang kering itu, tahu koreng kan? Apa bahasa di sini? Hah? Tahu koreng ya? Koreng tuh? Iya. Gara-gara colekan koreng akhirnya orang tua berkelahi. Nah, kebetulan saling bertemu ini. Akhirnya anaknya lapor, "Mi, gara-gara saya dicoleki sama si Fulan, korengnya saya jadi korengan, Mi." "Wah ya." Nah, akhirnya dimarahilah uminya yang satunya. "Anak kamu itu gara-gara colek apa namanya korengnya ke anak saya jadi korengan. Mana?" Wah, kelahi, subhanallah. Akhirnya jadi kelahi. Ini yang anak-anak, bukan anak-anaknya tapi orang tuanya jadi anak-anak. Jadi anak-anak juga jangan terlalu manja, artinya suka wadul. Tahu antum suka wadul? Hah? Suka wadul, wadulkan temannya, laporkan temannya, "Bi, si ini suka ini saya, Bi. Bi, Mi, si ini suka ini saya, Mi." Jangan seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Dari sisi dampaknya, demikian pula khawatir nantinya antumnya terlalu berlebih-lebihan sampai akhirnya bebas, ya kan, bersikap semena-mena kepada temannya. Baik, ini yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.